mau ngantuk. Iku tambane apa? Ala ala ketuk. Asale saka telo. Yen ra petuk. Atine rada gelo. Thank you. Walangi

Wonorojo gawe keket nang tenan cinta anoman asik katak putih ana putaman kesinten kicak mule konangan endra cet lan pate aning anoman ora kete Timun delek-delek terus. sing tipet tok ora sida Thank you. sehat awak kuat yen diombe. Mbak Yu samang mriki kula tumbasi. Monggo-monggo sing pait napa sing legi. Legi wae tambah eseme bakule. Jo sembrono mas dadi gawe. Bisa peko mas wekasane. Tambah malih cabene puyang. Monggo-monggo janji orang dadak nganyang. Nganyang wae wong pengen nyanding bakune. Aja ngono mas ra prayoga. Lah mumpung nyanding lae kok iyo. Rada mriko ta Mas, ampun cekak ta. Tambah malih jamune kates. Jamu kates wong urip wajib sing bares. Bares wae wong ngesir karo bakule. Jo sembrono mas ra ndrawasi. Selekan kayu napa-napa wis to. Jamune beras kencur awak kocur dadi mujur. Bayu tambah malih beras kencur. Beras kencur manis kaya wahanggur. Yen kanggoku sing manis dhewe sliramu. Apa tenan mas ngendi kamu. Tenan Bayu, tenan ora ngusi. Tenan kok yuk. Pon nggih Mas. Bayu. Sesomang mriki meleh nggih kula tumbasi terus. Lah niki jujule Mas. Allah pun mriku dibek. Pon nggih Mas nggih. Nggih. Thank you. Terima kasih. nandang susah sapa sing ngancani. Jangan lupa. aku ora mung ana lati nanging sak terus sing ati apa baya terunane sai thank you. Bye.

saya Musakan ini datang di sana

petongane ora susah milih wetne lakon wis krungu suara.